jaga dari hayal asa kejiwa karena kau tiada. Kuatlah kasih jeritan hati, mungkinkah kau ku miliki sehelai cinta yang aku cari. Mungkinkah kau sudi berbagi. Aku berharap waktu tak bergerak agar dapat kau ku kau tahu aku sang